pura-pura, jual mahal, persis kaya wong dikenal. Kelingan waktu semana, kan pernah janji setia. Ketemu maning, rasa bunga, rasa seneng, wis bisa akhirnya bareng. Pura-pura jual ketemu maning, rasa bunga, rasa seneng, wis bisa akhir.